bisa turu, tak bisa meripatku. Esok aku kutu kembang tukasku, isana lan pojoku minta kekuatipanku. Piye mare wes tadi janjiku, yomong siji panyuwonku sing ati-ati sliramu. Hati-hati sirah.